bukanlah anak Jakarta. Dukunganku berikan sepenuh hati. Dari Tegal tetap loyal takkan terhenti. Ribuan kilometer takkan kami hiraukan demi kemenangan yang ingin kami rayakan. Jauh jarak tak pernah kami peduli. Demi Persija semua jadi harga mati. Orang Kota Tegal akan tetap loyal. Orang Kota Tegal mendukung dengan total. Dimanapun Persija tanding berlaga, cinta untuk Persija tertanam dalam raga. Dari Tegal ke Jakarta, dukung Persija kemenangan. Yakin pasti akan kau dapatkan. Satu tekad dalam genggam dukung Persija. Tak pernah ragu tetap satu untuk Persija. Di kota ini bukti kami berdiri. Di kota ini warna orang takkan sendiri. Tandang-tandang bagi kami sama saja. Tatan suruh semangat untuk Persija. Waktu demi waktu takkan pernah terasa. Yang terpenting hari esok jadi juara. Dukungan ku berikan bukan sekedar keringat. Optimis yang terbawa jadi lagu semangat. Banyaknya halangan jadikan mental kuat. Cinta tuh Persija dalam hati terpaham. Dari Tegal ke Jakarta, dukung Persija kemenangan. Yakin pasti akan kau dapatkan. Tak sedikit hinaan yang kami rasakan. Tak sedikit cacian yang kami hadapkan. Jiwa satria yang tertanam dalam diri. Persija kan ku jaga demi harga diri. Ke Jakarta tuh Persija kami bernyanyi. Takkan lebih hingga akhir peluit berbunyi. Kemenangan dan indah bagai mentari senja. Terasa hangat kebersamaan Persija. Rasa bangga yang ku tunggu takkan pernah hilang. Rasa kagum yang ku nanti takkan mampu terbayang. Juara yang terselip di dalam doa kami. Juara yang terwujud harapan untuk kami. Dari Tegal ke Jakarta, dukung Persija kemenangan. Yakin pasti akan kau dapatkan. Dari Tegal ke Jakarta, dukung Persija kemenangan. Yakin pasti akan kau dapatkan.